Sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, tamyiz itu adalah yakni isim yang disebutkan di suatu kalimat yang masih mubham. Yang masih dalam artian samar maknanya. Yang masih samar maknanya, kemudian disebutkan kata tersebut sebagai tamyiz, sebagai pembeda. Nah, sebagai pembeda dan menjelaskan kalimat tersebut. Sebagaimana yang sudah dicontohkan kemarin, seperti contoh ishtaraitu 20 kitaban. Saya membeli 20. Kalau seandainya kitaban, lafaz kitaban tersebut dihilangkan dari kalimat tersebut, yang tersisa adalah ishtaraitu 20, saya membeli 20. Saya membeli 20 masih mubham, masih samar. Dalam artian kalimatnya itu yang dimaknakan itu bisa ke sana dan bisa kemari, belum jelas, ya kan? Nah, maka diperjelas dengan adanya kalimat kitaban, saya membeli 20 kitab. Sehingga kitaban ini sudah membedakan. Kalau sebelum ada kitab, ini membeli 20 pulpen, 20 rumah, 20 apa, semuanya bisa dimasukkan di dalam kalimat tersebut karena masih samar. Namun ketika adanya kitab, dimasukkan ke dalamnya kitaban, nah, maka kitaban ini menjelaskan, membedakan. Yang saya beli 20 adalah kitab, bukan pulpen, bukan rumah, bukan yang lainnya. Nah, ini yang dimaksud dengan tamyiz. Dan kemarin sudah kita sebutkan pembagiannya dalam hal ini adalah al-mumayyaz. Al-mumayyaz itu adalah kata yang ditamyiz, dibedakan, dijelaskan. Sehingga apabila di suatu kalimat tersebut ada tamyiz, pasti ada mumayyaz. Pasti ada mumayyaz. Ketika ada tamyiz, pasti ada mumayyaz. Nah, mumayyaz itu adalah yang belum jelas. Atau kalau diartikan secara bahasa, mumayyaz itu yang diperjelas, yang dibedakan. Nah, ini terbagi menjadi dua. Ada yang malfud, ada yang malhud. Malfud itu yang tempatnya atau jenisnya telah ditentukan jenisnya. Ini mumayyaz. Yang malfud. Malfud itu secara bahasa terlafadzkan, tersurat, tertulis. Malfud. Jadi tempat-tempatnya itu sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Mumayyaz. Yang pertama adalah nama-nama takaran. Ya kan? Satu liter, apalagi yang misalnya. Nah, kalau ada satu liter, hitungan liter dalam suatu kalimat, pasti apa namanya disebutkan di situ ada tamyiz. Kenapa? Karena kalau dia saya membeli 1 liter, kemudian dia diam di situ, 1 liter apa? 1 liter air, 1 liter apa minyak atau beras atau apa? Ya kan? Pasti ketika disebutkan liter atau nama-nama takaran yang lain, pasti disertakan di situ tamyiz. Pasti harus disebutkan. Kalau tidak, kalimatnya akan mubham. Nah, yang menjelaskan tersebut namanya tamyiz, liternya itu disebut dengan mumayyaz. Yang ditamyiz, yang dibedakan, yang diperjelas. Nah, yang diperjelas. Yang malfud jenis yang kedua, timbangan, kilogram, gram, dan yang semisalnya. Nah, juga sama. Kalau ada lafaz kilogram atau yang semisalnya dari nama-nama timbangan, pasti akan disebutkan tamyiznya. Pasti, kalau tidak disebutkan, ya sama seperti yang pertama tadi, kalimatnya akan mubham jadinya. Saya membeli 1 kilogram, kemudian dia diam. Pasti orang mendengar ini 1 kilogram itu banyak nanti maknanya. 1 kilogram emas, 1 kilogram beras, 1 kilogram daging, atau 1 kilogram apa. Ya kan? Pasti harus disebutkan kalau ada nama timbangan. Harus disebutkan tamyiznya, 1 kilogram apa. Nah, Kalau 1 kilogram daging, dagingnya ini yang memperjelas. Maka dia harus dinasab sebagai tamyiz. Sebagai tamyiz. Adapun kilogramnya, itulah yang masih mujmal, yang masih belum jelas, disebut dengan al-mumayyaz. Disebut dengan al-mumayyaz. Yang ketiga, nama-nama jarak. Sentimeter, meter, kilometer, apa dan yang misalnya dari nama-nama jarak, ini juga sama statusnya. Ketika disebutkan juga harus disertakan tamyiz. Harus disertakan tamyiz. Dan yang keempat adalah asma'ul adad. Nama-nama bilangan. Nama-nama bilangan. Dan ini kalau nama-nama bilangan, di sini ada ketentuannya ya. Nanti akan disebutkan setelah ini hukumnya terkait dengan bilangan. Karena bukan berarti setiap ada bilangan, itu pasti harus ditentukan, harus disebutkan tamyiz. Jadi untuk bilangan ini tidak seperti 3 poin sebelumnya. Kalau 3 poin sebelumnya ketika disebutkan nama takaran, nama timbangan atau nama jarak, pasti akan disertakan tamyiznya. Tapi kalau bilangan, nah ini ada ketentuannya. Ada ketentuannya yang akan dibahas berikut ini. Nah, kemudian jenis mumayyiz yang kedua yaitu malhud. Malhud ini lawan dari malfud. Kalau malfud ini yang terlafadkan, ya ini sudah ditentukan. Kalau malhud belum ditentukan. Belum ditentukan. Sehingga dia tidak ada, ya ini tanda-tandanya, ciri-cirinya atau ketetapannya tidak ada. Nah, lalu bagaimana untuk mengetahui malhud ini? Nah, saya merujuk ke, meminta tambahan ke kitab-kitab yang lain. Yang pertama yang jelas, kalau untuk malhud dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, ini mumayyiznya malhud ya, tidak ditentukan. Berarti untuk mengetahui tamyiznya, ini juga tidak bisa kita punya patokan. Beda kalau yang malhud tadi, mumayyiznya ditentukan, nama-nama takaran, bilangan, timbangan, dan nama-nama jarak. Sehingga tamyiznya itu kita bisa tentukan. Oh ini ada pasti tamyiz. Kenapa? Karena kita mendapati nama jarak seandainya. Ini malhud, sudah ditentukan. Nah kalau mumayyiz malhud itu belum ditentukan. Belum ditentukan. Sehingga terkadang kita bingung ini apa. Iya kan? Kita bingung karena belum ditentukan tidak seperti malhud. Tidak tersebut malhud. Nah untuk mengetahui mumayyiz malhud, kita juga harus mengetahui tamyiz. Sebagaimana yang disebutkan tadi, kalau ada tamyiz pasti ada yakni mumayyiznya. Ada tamyiz pasti ada mumayyiz. Karena tamyiz itu untuk membedakan, pasti di situ ada yang dibedakan dari yang lainnya. Ah, dengan mengetahui syarat-syarat tamyiz, maka kita akan mengetahui nanti mumayyiznya. Akan mengetahui mumayyiznya untuk jenis yang malhud ya. Untuk jenis yang malhud, bukan malfud. Kalau malfud sudah ditentukan tempat-tempatnya. Meskipun kita tidak mengetahui maknanya atau tidak mengetahui syarat-syaratnya seandainya, maka kita bisa memastikan kalau ini tamyiz. Lu dari mana antum mengetahui? Ini nama kilo, nama timbangan, nama takaran dan yang misalnya. Nah, yang agak rumit adalah malhud. Karena dia tidak ditentukan tempat-tempatnya. Nah, untuk mengetahui tamyiz, yang pertama adalah memang dia harus isim nakirah ya. Dia harus isim yang nakirah mansub. Isim nakirah mansub. Isim nakirah mansub. Ini syaratnya pertama. Jadi tamyiz itu harus isim kemudian nakirah. Nakirah dalam artian dia tidak bergabung dengan alif lam. Yang ketiga, yang langsung juga adalah dia harus mansub. Kalau antum mendapati nakirah, tapi dia tidak mansub, pasti dia bukan itu, bukan sebagai tamyiz. Atau mungkin sebaliknya antum mendapati isim yang mansub, tapi dia ma'rifat, juga bukan tamyiz. Tamyiz harus isim, nakirah, mansub. Kemudian syarat yang kedua, disebutkan setelah kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Disebutkan setelah kalimat sempurna. Oleh setelah sempurnanya kalimat ya. Nah, yang dimaksud dengan kalimat sempurna, yang dimaksud dengan kalimat sempurna, yaitu setelah terpenuhi fi'il fa'il maf'ul. Atau fi'il fa'il saja, kalau dia fi'ilnya muta'addi membutuhkan maf'ul, maka dia membutuhkan maf'ul. Sempurna kalimat dalam dalam artian jumlah fi'liyah dan ismiyah. Dan ismiyah. Maksudnya apa, ikhwan? Maksudnya dia kalimat itu harus sempurna dulu. Harus sempurna dulu. Kalau dia jumlah fi'liyah, maka sempurnakan kalimat dulu, baru sebutkan tamyiz. Contohnya ya. Doroktu kalban. Doroktu kalban. Doroktu kalban. Kalau seperti ini, kalban, kalau mungkin kita lihat, dia sesuai syarat yang pertama ya. Isim, nakiroh, mansub. Isim, dia nakiroh, tidak ada alif lam, dia juga mansub. Tapi ini bukan tamyiz. Kenapa? Karena kalau kita buang, kalimatnya belum sempurna. Tamyiz itu disebutkan setelah sempurnanya kalimat. Setelah sempurnanya kalimat. Jadi dia hanya kata tambahan, bukan kata inti dari kalimat. Kalau dia kalimatnya itu fi'il fa'il, kalau fi'ilnya muta'addi, maka sebutkan maf'ul, baru setelah itu sebutkan tamyiz kalau membutuhkan. Atau mungkin jumlahnya jumlah ismiyah. Ahmad ahsanu minka. Ahmad lebih baik darimu. Lebih baik darimu. Secara kaidah ini kalimatnya sudah sempurna, yaitu jumlah ismiyah mubtada khobar. Nah, tapi kalimatnya simu mubham, iya kan? Ahmad lebih jelas, lebih bagus darimu. Ahmad lebih bagus darimu. Lebih bagus apanya? Rumahnya, kendaraannya atau apa? Iya kan? Nah, perlu dibirakan qiraatan, bacaannya. Lebih bagus bacaannya. Nah, ini adalah tamyiz kalau ini. Kenapa? Karena disebutkan setelah sempurnanya kalimat untuk membedakan, untuk menjelaskan kalimat yang masih mubham. Kalau ini tidak bisa dikatakan sebagai tamyiz karena dia inti kalimat. Kalau ini ketika antum melepaskan, susunan kalimatnya sudah bagus, sempurna. Dalam artian dia jumlah ismiyah, mubtada khobar. Ahmad lebih bagus darimu. Cuman secara makna memang apa? Masih mubham ya kan, masih bagus apanya. Nah, disebutkan tamyiznya. Disebutkan tamyiznya. Kalau ini memang inti kalimat, dorobtu, saya memukul. Memukul apa, ya kan? Pasti sempurnakan dulu kalban. Kalau contoh lain seandainya, dorobtu, dorobtu Muhammadan. Dorobtu Muhammadan wajhan. Darabtu Muhammadan wajhan. Saya memukul Muhammad. Kalau saya buang, sudah sempurna enggak kalimatnya, ikhwan? Saya memukul Muhammad. Sempurna ya kan? Cuman memukul kan kadang-kadang kita masih mubham. Ya dipukul apanya? Kakinya, tangannya, wajahnya atau apa? Nah, ketika itu mendapati wajhan, oh berarti ini tamyiz. Tamyiz karena dia masih, karena dia menjelaskan yang masih mubham. Di samping itu letaknya dia apa? Setelah kalimat sempurna. Jumlah ismi fi'liyahnya. Wajahan, saya memukul Muhammad wajahnya. Wajahnya. Seperti dalam firman Allah juga, wa fajjarnal arda. Wa fajjarna al arda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Saya, kami mengalirkan bumi." secara susunan kan sempurna ini sudah. Saya mengalirkan bumi. Cuma secara makna kan memang masih mubham, ya kan? Yang dialirkan bumi itu apanya yang mengalir? Masuk buminya mengalir, tidak mungkin, ya kan? Tapi secara susunan sempurna, fi'il, fa'il, dan maf'ul. Sempurna kalimatnya. Tapi terkadang memang masih mubham maknanya, makanya disebutkan lanjutan ayatnya, uyunan. Wafajjarnal ardo uyunan. Dan kami mengalirkan bumi, uyunan, mata air, mata airnya. Jadi yang dialirkan itu apa? Mata air, bumi. Jadi letaknya itu harus setelah kalimat sempurna. Mubtada dan khabarnya sudah terpenuhi, fi'il fa'ilnya juga sudah terpenuhi. Kalau masih mubham, dijelaskan. Nah, itu sebagai tamyiz. Sebagai tamyiz. Nah. Sebagai tamyiz. Contoh lain seandainya. Contoh lain. Iktaraqa. Nah, sini ya. Iktaraqa Muhammadun. Iktaraqa Muhammadun. Muhammad terbakar. Kalau lihat kalimatnya sempurna enggak, ikhwan? Sempurna, iya kan? Kalau saya kemudian lanjut baitan. Nah. Iktaraqa Muhammadun baitan. Muhammad terbakar. Baitan apa artinya? Rumah. Berarti yang terbakar apa kira-kira, Jin? Nah, rumah. Muhammad terbakar. Kadang kita masih bingung, terbakar apanya? Baitan, rumahnya. Bukan Muhammad yang terbakar, tapi rumahnya. Nah, ini berarti tamyiz. Ini berarti tamyiz. Dia terletak, disebutkannya itu setelah kalimatnya sempurna. Yang tujuannya untuk menjelaskan apabila memang didapati di kalimat tersebut yang masih mubham, samar. Nah, ini syarat tamyiz. Ini syarat tamyiz. Jika dia bukan inti kalimat. Kalau seperti ini darabtu kalban, memang kalau kita lihat sesuai dengan yang pertama ini, ya kan? Tapi ini bukan tamyiz karena dia inti kalimat. Inti kalimat. Kalau dibuang susunan kalimatnya itu tidak sempurna. Susunan kalimatnya itu tidak sempurna. Nah, kalimat sempurna antum perlu perhatikan, yang dimaksud dengan kalimat sempurna adalah jumlah fi'liyahnya sudah sempurna. Fi'il fa'il, kalau memang butuh maf'ul berarti sebutkan dulu maf'ulnya. Kalau sudah sempurna semuanya baru sebutkan tamyiz kalau memang dibutuhkan, ya kan? Kalau jumlah ismiyah yaitu mubtada dan khobar, kalau sudah sesuai sempurna ada mubtada ada khobar, ya kalau memang butuh untuk tamyiz sebutkan. Nah, seperti contoh ini, Ahmad ahsanu minka, Ahmad lebih baik darimu, ya kan? Lebih baik darimu. Secara susunan sempurna ini. Ahmad mubtada karena ini jumlah ismiyah kan? Jumlah ismiyah yang pertama mubtada, ahsanu min ahsanu sebagai khobar. Sudah sempurna mubtada dan khobar, tapi maknanya masih samar. Ahmad lebih bagus darimu. Nah, lebih samar, agak samar maknanya. Maka diperjelas dengan qiraatan lafaz ini. Nah, ini syarat-syarat tamyiz, walaupun di sana masih ada yang lain ya. Kalau tambah dia syarat-syarat yang lain itu nanti kaitannya dengan wawasan luas bahasa Arab. Syair-syair terkadang ada. Namun yang terpenting ini, isim nakirah yang mansub kemudian disebutkan setelah kalimatnya sempurna. Atau dengan istilah itu isim fadlah. Tamyiz itu hanya kata tambahan. Kata tambahan yang disebutkan setelah kalimat sempurna. Antara jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyahnya. Nah. Nah, kalau antum mengetahui ini tamyiz, pasti di situ ada mumayyaznya. Ada mumayyaznya. Yang belum jelas ahsanu qiraatan seandainya tamyiznya. Berarti yang belum jelas apa? Ahsanu minka, ya kan? Ahsan, lebih bagus. Lebih bagus apanya? Belum jelas. Nah, dijelaskan dengan qiraatan. Demikian. Dia tidak ditentukan tempat-tempatnya tidak seperti malfud. Tidak seperti malfud. Tapi ikhwan, saya sampaikan ke antum, ini dibahas mumayyaz, dibahas mumayyaz, sebenarnya yang terpenting itu adalah tamyiznya. Mumayyaz itu bisa dikata mungkin enggak dibahas secara detail di dalam ilmu bahasa Arab, itu hanya pengetahuan saja. Namun yang penting adalah tamyiznya. Yang penting adalah tamyiznya dengan menyempurnakan syarat yang kita sebutkan ini. Wallahu a'lamu bishawab. Seperti contoh dalam Al-Qur'an yang mungkin antum sudah hafal, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Ini kalau ada tanda lurus ini panjang gini, ini berarti maksudnya titik dua ya. Kalau gini, nah ini titik dua maksudnya. Kalau antum lihat melengkung ini maksudnya titik tiga. Nah itu tips untuk nulisnya agar cepat dikit. Jadi enggak gini langsung set. Jadi titik dua cukup di garis. Kalau titik tiga sa, sya dan misalnya itu pakai melengkung ini. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan seberat biji dzarrah apa? Iya kan? Kan masih mujmal itu, yang dikerjakan seberat biji sawi ya. Itu apa yang dia kerjakan? Masih mujmal, masih mubaham. Yang dia kerjakan kebaikan atau kejelekan? Yang seberat biji sawi itu apa? Nah, disebutkan khairan, kebaikan. Oh, berarti khairan ini sebagai apa? Tamyiz. Karena kalau dihilangkan, anda lihat, dihilangkan, wa may ya'mal mithqala dzarratin, barang siapa yang mengerjakan seberat biji sawi. Perbuatan apa yang dikerjakan? Ya rohu, dia akan melihatnya. Tapi kalau dibuang, barang siapa yang mengerjakan seberat biji sawi, maka dia akan melihatnya. Mengerjakan seberat biji sawi, yang dikerjakan apa? Iya kan, masih mubham, iya kan? Makanya disebutkan khairan, kebaikan, maka dia akan melihatnya. Dan ayat yang berikutnya juga sama, sehingga khairan ini sebagai tamyiz. Nah, Allahu a'lamu bisawab. Nah, kalau seperti kemarin juga fi'il seperti kalimat apa, tasabbaba zaidun araqan, iya kan? Baik, sekarang kita lanjutkan ke hukum ma'dud. Hukum ma'dud. Ma'dud itu artinya yang dihitung. Ini kelanjutan mumayyaz jenis yang keempat. Asma'ul adad, nama-nama bilangan. Kalau nama-nama bilangan, kalau secara umum ya, kita sebutkan 1, 2, 3, 4 itu nama bilangannya. Yang dihitung itu namanya ma'dud. Paham, ikhwan? Seperti 5, 1, pulpen. 1, pena. Nah, 1 itu namanya adad bilangannya. Yang dibilang atau yang dihitung, yaitu pena, pulpen, itu namanya ma'dud. Ya kan? Itu namanya ma'dud. 10 rumah. 10-nya itu namanya adad, rumahnya namanya ma'dud. Nah, yang dibahas di sini adalah hukum ma'dud. Hukum-hukum ya ini terkait dengan ma'dud yang dihitung. Nah, ini kelanjutan nomor 4 dari mumayyiz, ya kan? Nah, di situ dibagi oleh beliau menjadi 3. Oleh pengarang kita menjadi 3. Min, dari 3 sampai 10. Kalau antum menyebut bilangan, hitungan 3 sampai 10, nanti ma'dudnya itu memiliki kaidah, tidak sembarang kita sebut. Seandainya contoh 5 rumah, seandainya rumah. Lima, langsung kita asal sebut saja. Lima itu khomsatun. Rumah baitun. Berarti khomsatun baitun. Secara makna ya benar. Lima rumah. Tapi tidak sesuai kaidah. Nah, karena masing-masing itu memiliki kaidah. Nah, kaidah ketika kita menyebut bilangan 3 sampai 10, ingat 3 sampai 10 ayyakuna jam'an. Ma'dudnya yang dihitung itu harus berbentuk jamak. Contoh ya. Contohnya di sini seandainya 5 rumah. 5 rumah. Berarti rumah bahasa Arabnya apa, ikhwan? Baitun. Nah, karena dia disebutkan dengan bilangan antara 3 sampai 10. 5. Berarti apa? Ayyakuna jam'an. Yang dihitung harus jama'. Nah, sekarang kita contohkan yang dihitung adalah rumah. Bahasa Arabnya rumah, baitun. Jama'nya apa, ikhwan? Buyutun. Berarti 5. Khamsatu. Nah, 5 rumah. Rumahnya harus dijamak, yaitu buyutin. Ini Durusul Lughah jilid 1 ada, ya kan? Kalau mulai 3 sampai 10. Khamsatu buyutin. Nah, an mulai dari 3 sampai 10 ma'dudnya itu harus dijamak. Harus dijamak. Nah, seperti contoh pada kalimat ini bahasa Indonesia nya ya, 5 rumah. Berarti maksudnya adalah rumahnya, ya kan? Karena dia disebutkan pada bilangan 3 sampai 10, maka rumahnya maksudnya harus dijamak, khamsatu buyutin. Ini hukum secara globalnya beliau disebutkan, tapi sebenarnya di sini ada perincian, kan, ikhwan? Perinciannya gimana? Kadang khamsatu kan kadang khamsu. Iya kan? Kadang khamsatu, kadang khamsu. Loh, kapan khamsatu, kapan khamsu? Dengan melihat ma'dudnya. Kalau ma'dudnya mudzakar, laki-laki, maka adat bilangannya perempuan. Kalau seandainya ma'dudnya perempuan, maka bilangannya laki-laki. Contoh, saya rotun. Saya rotun, jamaknya apa, ikhwan? Saya rotun, ya kan? Sayyaratun. Mobil-mobil. Saya sebutkan seandainya 3 mobil. Apa bahasa Arabnya 3? Salatun. Cuma dia di sini salatu atau salasatu. Nah, dengan melihat ini. Nah, ini sayyaratun perempuan. Berarti bilangannya harus laki-laki, yaitu salatu. Nah. Salatu sayyaratin. Nah, dia dibalik ya antara mudzakkar dan muannasnya. Nah, kemudian susunannya itu sebagai mudhofun ilaih madudnya. Susunannya dia pasti sebagai mudhofun ilaih. Madudnya itu pasti sebagai mudhof. Mudhof apa? Madudnya pasti sebagai mudhofun ilaih. Pasti di kasroh. Eh, bukan saya rotun ya. Nah, saya roti. Pasti di kasroh karena dia sebagai mudhof. Kalau bilangannya, adatnya itu sebagai mudhof. Sebagai mudhof. Dan ini pun tergantung, kalau seandainya ada huruf jar, ya berarti ila salati. Di sini salatu karena tidak ada huruf jarnya. Okay, salatu. Nah. Yang jelas, hukum secara global disebutkan oleh pengarang kitab, antara mulai dari 3 sampai 10, madudnya itu harus bentuk jamak. Harus bentuk jamak. Nah, contohnya, ayyakuna jam'an majruron, ya. Harus dalam bentuk jamak yang majrur di jer. Di jer, kalau yang dulunya kita tahu jer itu kasroh, kasroh, kasroh. Nah, sekarang kita sudah belajar i'rab, jernya itu tidak mesti kasroh. Nah, kadang kasroh, kadang juga bisa fathah, atau kadang ya, atau kadang apa. Tergantung isimnya itu jenis apa. Kalau dia isim musanna, tanda jernya apa? Kalau dia jamak mudakar salim, jernya apa? Nah, demikian. Contoh, misal salasatu auladin. Salasatu auladin. 3 anak. Nah. Ma'dudnya yang mana ikhwan itu? Salah satu auladin. Auladin. Salah satu sebagai apa namanya? Adad, ya bilangannya. Nah, antum lihat di situ salah satu auladin. Ma'dudnya dalam bentuk jamak yang majrur. Nah, berhubung di sini jamak taksir, maka jernya itu dengan kasroh. Contoh yang kedua, khamsatu riyalin. Khamsatu riyalin. Hah? Oh ya, maafan. Khamsatu rijalin. Khamsatu rijalin. Ma'dudnya yang mana? Rijal. Khamsatu adalah apa? Adad bilangannya. Nah, dia jamak juga di kasroh. Nah, cuma di sini beliau hanya mencontohkan apa? Ma'dudnya itu yang dari jenis mudzakkar. Oleh karenanya bilangannya dua-duanya mu'annas. Kalau ma'dudnya itu dari jenis mu'annas, maka adatnya harus dari mudzakkar. Ini yang ketiga. Berarti tidak ada tamyiz. Tidak ada tamyiz. Tidak ada tamyiz pada ma'dud dengan bilangan 3 sampai 10. Nah, sekarang min dari 11 sampai 99. Nah, mulai 11 sampai 99. 3 sampai 10 kan sudah lewat. Iya kan? Sudah lewat tadi. Ma'dudnya harus jamak majrur. Nah, sekarang lanjutannya mulai dari 11 sampai 99. 11 sampai 99. Bagaimana hukum ma'dudnya? Ayyakuna mufrodan mansuban. Ma'dudnya ayyakuna harus mufrod mansub. Dia harus mufrod mansub. Nah, jadi beda hukumnya dengan 3 sampai 10. Sekarang kita berbicara 11 sampai 99. Ketika kita menyebutkan bilangan mulai dari 11 sampai 99 atau antaranya itu, maka ma'dudnya harus berbentuk mufrad dan dinasob. Mufrad dan dinasob. Sebagai apa? Dia mufrad mansub sebagai tamyiz. Nah, kalau 3 sampai 10 ma'dudnya jamak majrur sebagai mudhafun ilaih, kalau 11 sampai 99 ma'dudnya mufrad mansub sebagai tamyiz. Dan inilah inti dari pembahasan bab nomor 7 itu, yaitu 7, yaitu tamyiz. Dia terletak setelah apa? Asmaul adad. Nama-nama bilangan, namun nama-nama bilangan itu mulai dari 11 sampai 99. Nah, ini baru tamyiz. Ini baru tamyiz. Berarti kalau di luar dari nomor 9 sampai 99, maka dia bukan tamyiz. Nanti memiliki hukum yang berbeda. Misal, contoh. Khamsata asyara waladan. Khamsata asyara waladan. Khamsata asyara waladan. Mana di situ ma'dudnya? Ikhwan. Waladan. Dia ma'dud. Sekaligus apa? Tamyiz, ya kan? Sekaligus tamyiz disebutkan setelah 15 anak. 15 anak. Khamsata asyara waladan. Mufrad mansub waladan dengan fathah. Contoh yang kedua, arba'ata asyara rajulan. 14 laki-laki. Arba'ata asyara. Nah, 14 laki-laki. Ma'dudnya adalah rojulan, mufrad dan mansub sebagai tamyiz, ya kan? Sebagai tamyiz. Nah, atau mungkin 90 adanya. 90 bahasa Arabnya 9 apa, Iwan? Ada yang ingat? Tis'un. Kalau 90 kalau 90 ya tinggal nambah wawu dan nun. Tis'una. Nah, tis'una. Apa contohnya? Pulpen. 90 pulpen. Berarti kalau 90 tis'una, pena apa bahasa Arabnya? Hah? Kolamun. Nah, sekarang bentuknya gimana? Kolamun, aklamin atau apa? Tis'una kolaman. karena dia antara apa? 9, 11 sampai 99. 11 sampai 99 makdudnya itu hukumnya sama. Yaitu apa? Mufrad mansub. Qolaman 90 pena. Nah, kalau 3 tadi beda. Kalau 3 sampai 10. Kalau ini 11 sampai 99. Kalau 3 sampai 10 makdudnya itu jamak majrur. Kalau 11 sampai 99 makdudnya itu mufrad mansub. Nah, antum perlu di garis bawah itu untuk membedakan ya antara 3 sampai 10 dan 11 sampai 99. Kemudian ini hukum secara global juga ya. Hukum secara global. Karena di situ kan disebutkan khomsata asyara. Iya kan? Kadang khomsa asyarota. Khomsatanya yang kalau di kitab khomsatanya yang mu'anas, asyaronya mudzakar. Terkadang khomsanya itu menjadi mudzakar, asyaronya menjadi mu'anas dibalik. Kalau di sini dicontohkan khomsata asyara. Terkadang khomsa asyarota. Nah, dibalik. Mudzakar mu'anasnya. Dibaliknya itu tergantung ma'dudnya. Tergantung ma'dudnya. Kalau ma'dudnya laki-laki, di situ kan ada satuan dan puluhan. Iya kan? Satuan dan puluhan. Khamsata asyara. Ini satuan, ya kan? Ya betul, Ikhwan? Ini puluhan. Nah, ini puluhan. Terkadang khamsat, kalau di sini khamsata asyara. Terkadang khamsa asyarota. Ini satuannya yang mu'anas, puluhannya mudzakar. Terkadang satuannya ini mudzakar, puluhannya mu'anas. Nah, tergantung ma'dudnya. Kalau di sini contohnya waladan. Tergantung ma'dudnya. Untuk menentukan ini mudzakar atau mu'anas, dengan melihat ma'dudnya. Kalau ma'dudnya laki-laki, satuannya harus berlawanan. Satuannya harus berlawanan. Sama seperti apa? 3 sampai 10 tadi. Dia harus berlawanan. Adapun puluhannya, ini sifatnya ngikut saja. Menyesuaikan. Kalau dia laki-laki, maka dia laki-laki. Adapun satuannya, ini berlawanan. Karena berhubung di sini contohnya laki-laki, maka satuannya harus mu'annas. Kalau seandainya di sini saya ganti bintan. Nah, bintan berarti mu'annas, iya kan? Maka satuannya harus berlawanan. Menjadi apa? Khamsa asyaronya mengikuti menjadi asyarota. Demikian. Ini kaidahnya. Kaidahnya. Dengan melihat ma'dud. Tapi kalau 11 sampai 99, ma'dudnya harus mufrad mansub. Harus mufrad mansub. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, Ikhwan. Lanjut dulu ya, bentar ya. Selesaikan saja. Kemudian sekarang mulai 100 sampai 1000. 100 sampai 1000. Ma'dudnya gimana? Ayyakuna mufradan majruran. Ma'dudnya harus mufrad tapi majrur. Nah, beda dengan 11 sampai 99. 11 99 mufrad tapi mansub. Kalau 100 sampai 1000, ketika kita menyebut bilangan 100 sampai 1000 atau antaranya, ma'dudnya mufrad majrur. Mufrad majrur sebagai apa? Sebagai mudhafun ilaih, sama seperti 3 sampai 10. Contoh mi'atu waladin. Mi'atu waladin. Mi'atu ini 100. Iya kan? 100 anak. Waladin dengan majrur. Alfu rojulin. Alfu rojulin. Alfu seribu. Alfu seribu. Rojulin laki-laki. Nah, alfu adat ma'dudnya adalah rojulin. Mufrad tapi dijer. Nah, mufrad tapi dijer. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Jadi kalau untuk menyesuaikan bab, menyesuaikan bab tamyiz, berarti tamyiz itu hanya terletak sebagai ma'dud nomor berapa, Ikhwan? Bilangan berapa? 11 sampai 99. Nah, kalau kita kembali ke atas, ke mumayyaz, mumayyaz ada malfut, ada empat jenis. Jenis yang terakhir adalah asma'ul adad, nama-nama bilangan. Sehingga yang dimaksud dengan nama-nama bilangan di situ, yang kemudian nanti disertakan tamyiznya, itu hanya terkhusus bilangan nomor 11 sampai 99 tok. Itu saja. Nah, itu saja yang menjadi tamyiz. Adapun selain dari itu, maka tidak disertakan tamyiz karena memiliki hukum yang berbeda. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan, ikhwan? Nah. Mudzakkar mudzannya, kalau seperti itu Allah alam tidak ada. Tidak ada. Salasu mi'atin. Oh, anunya maksudnya mudzakkar mu'annatsnya. Asalnya jangan dulu, nanti itu karena nanti dia 300, nanti 315. Ada 15-nya lagi, ya kan? Ada 320. Nah, ini sengaja saya enggak sebutkan. Karena nanti kaitannya banyak. Karena kalau 100, 200, ya kan 300. Seandainya kan 300 kan salah sumiah seandainya. Nah, nanti kalau seandainya 115, ada 15-nya ini. Apakah juga disertakan 15 ini kan, apa namanya, 11 sampai 99, walaupun sebenarnya beda ya. Tapi sengaja ini saya enggak sebutkan, karena agak ribet ya. Agak ribet. Kemudian waktunya juga terlalu lama, saya sebutkan. Dan yang mudah insya Allah nomor 3 sampai 10 atau 11 sampai 99 tadi. Intinya berlawanan ya, intinya berlawanan sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Walaupun ini sebenarnya belum saya sebutkan semua ya, ada satu yang penting untuk disebut yang sebenarnya menjadi perlu diperhatikan juga, namun saya tidak sebutkan. Tapi ini sudah saya ingat nomor 3 sampai 10 atau mewakili juga 11 sampai 99 terkait mudzakkar dan muannas. Ini sudah saya sebutkan dahulu pada pelajaran durusulughah ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu mudzakkar muannas untuk menentukan adad bilangannya. Tapi yang menjadi tolak ukur mudzakkar muannas itu gimana? Terkadang mufradnya mudzakkar ketika dijamak menjadi muannas. Iya kan? Terkadang mufradnya mu'anas ketika dijamak menjadi mudzakkar. Nah, mana yang menjadi tolak ukur? Nah, al-fadhal antum muroja'ah ke durus lughah. Ada durus lughah jilid 1. Kalau yang masih ada catatannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.